لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jamaah sekalian rahimakumullah, hal yang sangat menggembirakan bagi kita di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk kita duduk bersama sore hari ini di rumah Allah yang mulia ini. Dan kita berharap duduknya kita mendapatkan keutamaan sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di berbagai hadis yang sahih berkenaan dengan keutamaan majlis ilmu. Keutamaan orang-orang yang duduk di majlis ilmu. Terlebih, tema yang akan kita angkat adalah tema yang sangat penting berkenaan dengan dakwah ilallah. Bagaimana kita berdakwah, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kita dapati kelompok-kelompok dakwah ataupun individu yang semangat dalam berdakwah, tetapi banyak di antara mereka yang kurang tepat di dalam melaksanakan dakwah sehingga hasil yang ingin dicapai justru bertolak belakang dengan kenyataannya. Inginnya memperbaiki, tetapi justru menimbulkan kerusakan. Dan kita sepakat bahwa generasi terbaik adalah generasi salaf. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umatku adalah generasiku. Kemudian orang-orang sesudah mereka. Kemudian orang-orang sesudah mereka. Sehingga di sini generasi terbaik adalah orang-orang yang bersama Rasulullah, yaitu para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian orang-orang setelah sahabat, yaitu generasi tabi'in. Kemudian orang-orang setelah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Ini rekomendasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah generasi terbaik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ya juga menyebutkan ya was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu wa adalum jannatin tajri tahtal anhar. Putri, materi untuk putri. Ya, kalau kurang di copy lah. Ya. Orang-orang yang terdahulu yang awal masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap Allah taala. Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berarti di sini ada tiga kelompok yang diridhai oleh Allah, jelas disediakan surga untuk mereka. Pertama, muhajirin. Yang kedua, ansor. Yang ketiga, orang yang mengikuti Muhajirin dan Ansar dengan baik. Muhajirin dan Ansar sahabat. Ya kan? Sahabat. Maka kesempatan kita hanya menjadi golongan ketiga, yaitu mengikuti mereka dengan baik. Dan orang yang mengikuti sahabat paling baik adalah generasi tabi'in. Karena mereka adalah apa? Murid-murid langsung dari para sahabat. Kemudian yang terbaik berikutnya apa? Tabi'ut tabi'in, cucu muridnya sahabat. Ya. Kemudian orang-orang yang sampai hari ini mengikuti jalan dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Para sahabat ini sebagaimana yang disifati oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mereka adalah apa? Qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat-sahabat nabinya. Ya. Ya. Kemudian mereka adalah orang-orang yang dipilih untuk menegakkan agamanya. Ya. Mereka adalah orang-orang yang paling dalam keilmuannya. Orang yang paling bersih hatinya. Orang yang paling merasa sedikit terbebani dengan beban-beban syariat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang tajam. Sehingga tidaklah mereka melakukan sesuatu karena mereka punya ilmu. Tidaklah mereka berhenti dari sesuatu karena mereka juga punya ilmu. Kalau diteruskan, bahaya. Ini. Maka disebutkan juga, man kana minkum mustannan falyustanna biman qad mata fa innal haylatu manalil fitnah. Barang siapa yang ingin mengikuti jalan seseorang, ikuti jalan orang yang sudah mati. Ikuti jalan orang yang sudah mati. Kenapa? Orang yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Sekarang dia lurus, belum tentu besok masih lurus. Ya kan? Sekarang memiliki akidah yang benar, belum tentu seminggu ke depan ya dia tidak menyimpang, belum tentu. Maka ikuti orang yang sudah mati. Siapa yang dimaksud? Ulaika ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikuti jalan-jalan mereka. Karena tadi, mereka adalah orang yang sudah dijamin toh. Disiapkan untuk mereka surga. Maka kita jangan sok iba. Ya. Kita semua pengen ke surga. Sudahlah, enggak usah capek-capek, kita ngapain? Sudahlah, kita ikuti orang yang sudah dijamin masuk surga itu siapa? Lihat jalannya lewat mana, cara berjalannya seperti apa. Ikuti selesai. Kita akan sampai ke surga. Enggak usah gaya. Aku enggak mau deh. Aku harus cari jalan sendiri. Dia malah sesat nanti. Iya kan? Ibarat kita mau naik gunung, mendaki gunung. Sudah, jangan sok jagoan. Aku mau cari jalur dan rute tersendiri. Kenapa? Orang pengen sampai puncak. Wong sudah banyak orang yang sampai ke puncak, tinggal ngikuti saja. Rutenya mana? Berangkatnya kapan? Kecepatan berjalannya seperti apa? Sampai ke puncak, selamat bisa turun lagi. Ngerti jalan, tapi gak ngerti cara berjalannya, bahaya. Mendaki gunung kok berangkatnya siang itu gimana? Ada pak, mendaki gunung berangkat siang. Ada gak kira-kira? Mati kedinginan di atas nanti. Gak bisa turun. Gitu. Ngerti rute, juga harus ngerti cara berjalan. Maka kita harus belajar, mengikuti salaf radhiyallahu ta'ala anhu. Dan salaf adalah teladan yang baik dalam segala hal. Dalam urusan agama. Ya, sehingga Ibnu Mas'ud juga mengatakan ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu. Ikuti mereka, ikuti salaf. Jangan bikin acara-acara sendiri, jangan bikin cara-cara sendiri. Kenapa? Kalian sudah dicukupi oleh salaf. Nah, sehingga Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, ya, kullu ma yata'abadu ashab Rasulullah SAW fala ta'abaduha. Segala sesuatu yang tidak digunakan ibadah oleh para sahabat, jangan kamu beribadah dengannya. Ya. Jadi apa yang sahabat Rasul tidak kerjakan, jangan kamu kerjakan. Ya. Ikuti mereka, karena mereka adalah orang-orang yang di atas petunjuk yang lurus. Ini salaf. Ya, maka di sini sore hari ini sampai besok kita akan angkat tema yang penting sekali, yaitu bagaimana dasar-dasar manhaj salaf dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala. Ini penting banget. Karena banyak orang gak ngerti ilmunya, akhirnya ikut dakwah, ngerusaknya luar biasa. Ya, kerusakan yang ditimbulkan dahsyat luar biasa. Nah, maka kita harus belajar. Bagaimana sih cara dakwah yang benar itu seperti apa? Kita dakwah itu kan pengennya sukses. Diterima orang. Orang mendapat petunjuk. Sehingga kita juga mendapatkan keutamaan. Nah, cuman caranya seperti apa? Dan tidak ada dakwah yang lebih sukses dibandingkan dakwah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Luar biasa. Ya. Buku yang kita jadikan pegangan dalam pembahasan kita adalah Usus Minhajus Salaf fi Da'wati Ilallah. Ya, dasar-dasar manhaj salaf dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala, ditulis oleh Syekh Fawaz bin Halil bin Rabah As-Suhaimi. Nah, ini disertasi S2. Nah, buku aslinya ini. Ini hasil disertasi S2. Dia dapat gelar MA. Ya, buku ini diberi pengantar oleh Syekh Saleh Fauzan, kemudian Syekh Ali Abdurrahman Al-Daifi, kemudian ada Syekh Ubaid Al-Jabiri, ya, kemudian Syekh Saleh bin Abdullah Al-Daifi. Ya, ulama-ulama besar. Buku ini secara ringkas terdiri dari mukaddimah, kemudian ada 3 bab. Hanya 3 bab saja. Bab pertama berkenaan dengan dawabit minhajis salaf fi dakwah. Ketentuan-ketentuan manhaj salaf dalam berdakwah. Ini bab pertama. Nanti bab pertama ini terdiri dari 4 pasal. Jadi yang saya ringkaskan itu baru bab pertama. Itu yang mudah-mudahan Allah berikan taufik selesai sampai besok siang. Ya. Kemudian bab kedua itu berkenaan dengan wasail minhajus salaf fi da'wah ilallah. Sarana dan metode manhaj salaf dalam berdakwah. Jadi cara salaf berdakwah itu seperti apa? Metodenya bagaimana? Sarananya apa? Nah, gitu. Jadi wasail ini maknanya 2. Bisa bermakna sarana, bisa bermakna apa? Metode. Dan nanti beda. Bab ketiga adalah apa? Mumayyazat minhajis salaf fi da'wah ilallah. Ya. Wa ahdafihi. Keistimewaan manhaj salaf dalam dakwah ilallah dan tujuan dakwah menurut salaf. Nah. Ya. Itu secara global. Kemudian penutup tentunya. Baik. Di bab pertama beliau di mukaddimah, sebelum masuk bab pertama, beliau menjelaskan terlebih dulu apa itu salaf. Salaf itu apa? Sering kita mendengar, oh, kayak kajian salafi. Nah, salafi itu apa? Ya, salafi itu artinya orang yang menisbatkan diri kepada salaf. Orang yang menisbatkan diri kepada salaf, pengikut salaf. Nah, sekarang salaf itu apa? Salaf secara bahasa itu apa yang sudah lewat, apa yang sudah berlalu, secara bahasa. Jadi orang-orang yang mendahului kita itu adalah apa? Salaf kita, bapak kita, nenek kita, kemudian kakak kita, atau orang-orang yang mendahului kita dalam sisi apa? Ilmu. Itu salaf kita. Ya. Itu secara bahasa. Ya. Maka para sahabat adalah salaf kita karena mereka adalah orang yang mendahului kita dalam beragama. Ya kan? Mereka adalah orang yang mendahului kita dalam beragama. Sehingga salaf secara istilah mereka adalah tiga generasi terbaik itu. Secara istilah. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu salaf kita. Sehingga kalau kita mendengar istilah salafi, itu adalah apa? Berarti orang-orang yang menyatakan diri mengikuti jalan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, dan ini bukan istilah yang bid'ah, karena ada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairu salaf laki ana. Ya. Sebaik-baik salaf untuk kamu adalah saya. Ya. Jadi ini bukan nama yang bid'ah, karena memang ada dasarnya. Nah. Ya, sehingga dari sini kita jelas ya, dasar-dasar manhaj salaf, artinya dasar-dasar jalan yang ditempuh oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwah itu apa? Dakwah, pengertian dakwah. Sering kita mendengar, ayo kita dakwah. Yuk kita. Dakwah itu secara bahasa adalah seruan, ajakan, himbauan, perintah. Ya, itu adalah dakwah. Secara bahasa ya maknanya itu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Mereka itu mengajak kepada neraka dan Allah mengajak ke surga. Yad'u. Da'a yad'u dakwah. Ya. Wa ya qaumi mali ad'ukum ilan najati wa tad'unani ilan nar. Wahai kaumku, kenapa kalian ini? Aku mengajak kalian kepada keselamatan, tetapi justru kamu mengajak aku kepada neraka. Jadi dakwah secara bahasa itu apa? Ajakan, seruan, himbauan, perintah. Nah, itu dakwah. Adapun secara istilah dakwah itu apa? An-nida'u ila fi'li ma amara Allah bih min al-aqwali wal a'mal wa tarki ma nahaa Allah anhu min al-aqwali wal a'mal. Ya, dakwah itu artinya seruan, ajakan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. Untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dari ucapan ataupun perbuatan. Itu dakwah. Jadi mengajak, menyeru, memerintah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah. Nah, Ya, maka nanti ya, dakwah itu adalah ajakan agar orang mengikuti, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dari seluruh sisi-sisi syariat. Ya, untuk beriman kepada Allah, ya, untuk beriman pada hari akhir dan seterusnya. Sehingga dakwah itu mesti apa? Diawali dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, ya bani Israel, ya ahlal kitab, ya bani Adam, ya kan? Ini dakwah seruan. Nah, dan dakwah ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Banyak sekali keutamaan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antaranya Allah sebut di surat Al-Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapa yang lebih baik ucapannya dibanding dengan orang yang mengajak kepada Allah? Maksudnya dibanding dengan orang yang menyeru, memerintah untuk taat kepada Allah Ta'ala. Dan dia mengerjakan amal saleh, serta dia mengatakan, aku adalah orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala. Berarti apa? Dakwah adalah ucapan terbaik. Tidak ada ucapan yang bisa mengalahkan ucapan orang yang memerintah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ucapan terbaik dakwah itu. Nah, juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujuri syai'. Barang siapa mengajak kepada petunjuk, barang siapa mengajak kepada petunjuk, berarti dakwah kan ini memerintahkan orang untuk mengikuti dan mengerjakan petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Luar biasa kan? Jadi kita ngajak, ayo mas sholat ke masjid, ayo mas sholat 5 waktu, ayo mas puasa, ayo mas sedekah, ayo mas apa? Ngajak-ngajak seperti ini. Kalau yang diajak itu mengerjakan, kita mendapat pahala yang sama dengan orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia. Nah kalau dia gak mau gimana? Ya kita tetap dapat pahala. Pahala apa? Mengajak tadi. Bahkan dakwah ini merupakan sifat umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas mada ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah orang yang terbaik dari kalangan manusia. Yaitu apa? Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, kalian melarang dari yang munkar. Ini bagian dari dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu ciri orang terbaik itu adalah seperti itu, aktif. Aktif beramar ma'ruf nahi munkar. Nah. Ya. Bahkan di surat Yusuf 108. Jadi bab 1 ini nanti pijakannya surat Yusuf 108. Kul hadhihi sabili at'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah, berarti dakwah kan? Aku mengajak manusia untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas basirah. Aku dakwah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti diriku. Maha suci Allah. Dan aku tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Maka dari ayat ini kita bisa simpulkan satu kesimpulan terkait keutamaan dakwah. Bahwa berdakwah mengajak manusia untuk taat kepada Allah di atas ilmu itu merupakan salah satu ciri pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ngaku sebagai pengikut Rasulullah harus dakwah. Cuman dakwahnya orang untuk ngawur gitu loh. Harus ala basiratin, harus di atas ilmu. Ilmu itu nanti apa? Kita bahas. Ya. Nah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari beliau wasiatkan kepada Ali bin Abi Thalib. Saya memang enggak tulis semuanya ya, karena namanya ringkasan kalau ditulis semua bukan ringkasan. Ya. Wallahi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Demi Allah, seandainya Allah memberi petunjuk satu orang melalui dakwah yang kamu lakukan, maka bagimu pahala yang nilainya lebih baik daripada unta merah. Kita berdakwah, dengan dakwah yang kita lakukan Allah beri petunjuk satu orang, maka bagi kita apa? Pahala yang nilainya lebih baik daripada unta merah. Tahu unta merah? Yo ora ngerti sapa unta merah ngerti kok. Unta merah lagi. Jadi unta itu ada jenis-jenisnya. Ada yang punuknya satu, ada yang punuknya dua, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya abu-abu, ada yang warnanya kemerahan. Yang paling top yang ini, yang terakhir unta merah. Itu harta yang paling berharga ya bagi bangsa Arab saat itu. Sebagian ulama ya hari ini memberikan gambaran apa unta merah itu ya kalau sekarang mobil mewah yang harganya di atas M gitu loh, Pak. Ya kayak Ferrari. Jadi jane awake dhewe pengen sugih ya iso. Gitu loh. Cuman sugih ora ketok gitu loh. Ya toh. Masalahnya kita nih kaitannya dengan iman. Pahala itu coba kalau misalnya oh siapa yang berdakwah dapat satu orang kasih Ferrari gitu ya kape semangat loh, Pak. Ya kan? Ya. Mesti berangkat harta ke ujung gunung. Ya. Datangi. Kita dakwahi orang-orang kalau memang ketok ganjaran gitu loh. Ya. Masalahnya yaitu iman kita percaya ndak. Ya, makanya di situ ada ujian. Sehingga kebagian yang enggak percaya ngapain capek-capek ke Semarang, mending di rumah minum kopi kan. Coba hari weekend ya kan sama keluarga, masyaallah. Ngapain capek-capek ke Semarang? Panas meneh. Coba. Kalau enggak ingat ini unta merah ini enggak berangkat, Pak. Wallahi enggak akan berangkat. Ya. Ngapain aku setiap minggu harus ke Semarang juga? Untuk apa? Lu Solo memang enggak ada yang bisa didakwahi. Wah, kek ya. Cuma ini. Maka ayo semangat, Pak. Dan dakwah itu tidak mesti harus ceramah seperti ini. Ya. Kata Syekh Utsaimin, dakwah itu bisa dengan berbagai macam cara. Nanti di tadi. Bab kedua, Pak. Sarana dan metode dakwah itu apa? Nah, itu. Maka itu ala basiratin, di atas ilmu. Ilmu tentang cara berdakwah. Nah, nanti bab dua, Pak. Berarti bersambung daurahnya nanti. Ya, memang saya bikin penasaran ben teko terus. Ini ya, no. Ya. Ini. Jadi seperti itu. Jadi kita ngobrol, ketemu orang, gimana, Pak? Salatnya bagaimana? Itu udah dakwah. Ya. Misalnya ketemu orang, lu, Pak, kok nganggo akik sampean? Maksudnya apa sampean nganggo akik? Oh, iki gunung anu, patut-patut tren, Mas. Oh ya, wis jangan apa-apa. Kalau perlu terangkan, ini bahaya loh, Pak. Tapi pakai akik itu bisa ada orang niatnya untuk jimat keselamatan, ada untuk tolak bala. Itu syirik, Pak. Bahaya ini. Oh gitu ya, Pak. Itu udah dakwah. ngobrol di warung he, di bus, di mana, bisa semuanya. Kalau enggak bisa bicara, ya sudah beli buku, beli kaset, dibagi gratis, beli buletin disebar. Sudah masuk dakwah, itu masuk kategori seperti ini. Tidak harus bicara. Dakwah menjadi panitia itu sudah dakwah loh, Pak. Iya toh? Ya nek ora ono sing nyepaki wedan Ustaz itu. Kalau tidak ada yang mengkoordinasi di barokahnya apa ya jalan daurah sore ini. Coba. Antum tahu tahu hari ini ada daurah dari mana? Pamflet toh. Lah yang nyebar pamflet itu masuk dakwah enggak? Dakwah. Jadi bagian itu enggak banyak gitu. Jadi masing-masing kita punya bagian sehingga ayo jangan sampai enggak kebagian gitu loh. Ya. Kan enggak mungkin toh aku misalnya masa aku ngisi-ngisi dhewe, gawe-gawe pamflet dhewe, tak sebar-sebarke dhewe, terus saya broadcast ke teman-teman sendiri, ya enggak mungkin, mesti harus ada kerjasama, tahu. Gitu. Supaya masing-masing dapat bagian dari dakwah. Supaya masing-masing kita tuh kaya gitu loh. Ya, ben ora ustaz tok sing entuk mobil mewah. Antum semua juga dapat gitu loh. Ya. Semangat. Ya. Itu di antara keutamaan dakwah masih banyak lagi. Keutamaan dakwah itu masih banyak. Nah, dan manusia itu sangat-sangat butuh dengan dakwah. Sangat butuh. Ya. Sebab kata Ibnul Qayyim, kebutuhan manusia kepada syariat itu sangat-sangat darurat. Tidak bisa digambarkan. Melebihi kebutuhan terhadap makan dan minum. Bahkan melebihi kebutuhan terhadap oksigen. Jadi kebutuhan kita kepada syariat itu melebihi. Ya. Sehingga dari situ manusia butuh kepada orang-orang yang menunjukkan, mengajari tentang syariat tersebut. Gitu loh. Sehingga siapapun itu butuh kepada dakwah. Gitu. Ya. Sehingga kita lihat bagaimana salaf betul-betul mengagungkan perkara ini. Mementingkan perkara dakwah ilallah ini. Karena sangat-sangat dibutuhkan. Bahkan, kalau kita mau paham alaikum warahmatullah, jihad yang disyariatkan dalam Islam, itu konteksnya dalam cakupan dakwah ilallah. Jadi tujuan jihad itu apa? Dakwah ilallah. Mengajak manusia untuk masuk Islam. Bukan sekedar mateni wong. Bukan sekedar menyalurkan hobi perang. Sekedar untuk cari rampasan perang. Tidak. Lihat Rasulullah ketika mengirim pasukan. Meski beliau pesan kepada komandan-komandan pasukan. Kalau kamu ketemu dengan musuh. Tawarkan 3 opsi. Tawarkan 3 pilihan. Apapun yang mereka pilih. Terima dari mereka. Pertama, ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka mau menerima Islam, selesai. Gak jadi perang, udah jadi saudara. Hah, punya hak dan kewajiban sama dengan kalian. Jadi tidak langsung, get no, serbu. Udah, diajak dulu masuk Islam. Kalau mau selesai urusannya. Kalau gak mau apa? Suruh mereka bayar jizyah. Ya udah, gak mau masuk Islam gak apa-apa. Tapi bukti ketundukan kamu kepada Islam adalah apa? Kamu bayar uang keamanan. Baru yang ketiga, kalau 2 ini ditolak, baru bismillah, mintalah tolong kepada Allah, perangi mereka. Itu pun tidak ngawur, ada aturan-aturan mainnya. Ya. Jadi kebutuhan manusia kepada dakwah ini luar biasa. Luar biasa. Lebih-lebih ya, jamaah yang saya muliakan. Kalau kita lihat kondisi masyarakat kita, aduh, ya, kita tuh kadang-kadang berpikir, mbok seminggu itu tidak 7 hari gitu ya, ada 10 hari atau berapa itu ya. Ya kadang-kadang waktu itu kita habis. Apalagi waktu antara maghrib dengan isya, wah ini sudah tidak ada lagi. Sehingga kadang-kadang kita itu harus betul-betul jelimet ngatur waktunya. Karena orang alhamdulillah sekarang banyak yang butuh dakwah, butuh untuk diajar. Masya Allah. Nah, maka monggo kita semangat untuk dakwah. Ya. Jadi manusia dengan berbagai macam jenisnya, dengan berbagai warna kulit yang mereka miliki, perbedaan zaman dengan kekuatan dan kelemahannya masing-masing, semuanya butuh kepada dakwah Islam. Mereka butuh kepada agama Allah yang akan mengatur kehidupan mereka, baik yang berkenaan dengan hubungan kepada Allah ataupun hubungan dengan sesama makhluk. Nah, maka sekali lagi manusia sangat-sangat butuh kepada dakwah ini. Baik, ini sebagai mukaddimah. Dan kita masuk di bab 1. Itu apa? Dasar-dasar manhaj salaf dalam berdakwah. Itu ada 4 pembahasan. Pertama, ad-dawabitu al-muta'alliqatu bidda'iyati. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan da'inya. Ya. Apa yang harus dimiliki oleh seorang da'i dalam berdakwah. Kemudian yang kedua, ad-dawabitu al-muta'alliqatu bil-mad'uin. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan orang yang didakwai. Ini harus dipahami loh Pak. Karena orang itu kan beda-beda. Makanya kita harus berilmu. Ngerti tentang siapa yang kita dakwai. Kalau gak ngerti, dakwah gak akan jalan. Rusak. Ya contoh mungkin kita harus ngerti budaya. Nanti akan dibahas juga tentang, oh ini orangnya orang Budu atau enggak. Oh ini kedudukannya seperti apa. Oh ini bahasanya apa. Sebab pernah loh ada temen ya, waktu itu daurah di masjid besar. Yang datang banyak. Penuh masjid itu. Tapi kemudian keluar sampai zuhur itu mungkin enggak ada separuh yang tinggal. Maka begitu istirahat zuhur itu ditanya, ada apa ini? Apa materi saya ada yang salah? Apa materi saya ada yang menyinggung mereka? Nah, setelah diklarifikasi kenapa? Enggak. Cuman apa? Ustadznya menggunakan bahasa Indonesia, makunya enggak paham bahasa Indonesia. Iya wis ngopo. Jadi maku itu, orang itu datang ke masjid, ngapa aku mendengarkan suara Mandarin kayak gini? Sama tak? Kita kalau mendengar berita dalam bahasa Mandarin itu pateni wae loh. Wong yo ora paham. Iya toh? Gitu. Sama lah ini ceramah pakai bahasa Indonesia sedangkan yang didakwain enggak paham pakai bahasa Indonesia. Pahamnya pakai bahasa daerah. Lah ustaznya enggak ngerti kalau kondisi yang didakwai seperti itu. Ya, maka di sini ada nanti perkara-perkara yang terkait dengan masalah matu itu salah satu contohnya aja. Nanti ada. Kemudian ad-dawabit al-muta'alliqatu bil mad'u ilaihi. Ketentuan-ketentuan yang berkait dengan materi. Materi yang didakwahkan. Ya, apa yang harus didakwahkan? Apa yang pertama kali diserukan? Gitu. Ini nanti lihat karena kita harus merujuk kepada siapa? Salaf. Kita harus merujuk kepada salaf, karena mereka adalah orang-orang yang telah sukses dalam berdakwah. Apa yang pertama kali diserukan oleh salaf dalam dakwahnya? Kemudian yang keempat nanti apa? Ad-dawabit al-muta'alliqah bi ahwali zamani wal makani lidakwah. Ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keadaan atau kondisi zaman. Kondisi daerah. Tentu kita harus ngerti dakwah pada awal Islam dengan zaman sekarang beda kondisi. Ini dipahami oleh seorang dai. Ya. Dakwah di negeri Muslim dengan di negara kafir juga beda. Ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan itu. Ya, jangankan seperti itu. Dakwah di Solo dengan di Semarang itu beda. Saya ngerasakan. Ya. Dakwah di Solo dengan di mana? Di Semarang itu beda. Ya. Karakter budayanya itu lain. Sehingga kita pun juga tidak bisa menyamakan cara dakwah Solo dengan cara dakwah Semarang, karena kondisinya beda. Itu yang akan kita bahas sampai besok siang, insyaallah 4 ini ya, Pak. Ya mudah-mudahan cukup. Kalau tidak cukup ya berseri, gampang. Sekarang kita masuk di poin 1. Ad-dawabit al-muta'alliqah bil bidai. Ketentuan yang terkait dengan seorang dai. Ini ada 3, Pak. 3 perkara pokok yang harus dimiliki oleh seorang dai untuk kesuksesan dakwah. Pertama, al-ikhlas. Keikhlasan. Yang kedua, al-basirah. Itu apa? Ilmu dan keyakinan. Yang ketiga, al-hilmu was-sabru alal adha. Kesantunan. Kesabaran dalam menghadapi gangguan. Jadi seorang dai itu harus santun. Arti santun ya bisa dimaklumi ya, Pak ya. Lawan dari apa? Kasar. Emosional. Baik. Kita lihat yang pertama dulu, Pak. Keikhlasan. Dan ini merupakan perkara yang sangat-sangat penting. Ya. Jadi termasuk perkara yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan dakwah. Itu apa? Hendaknya seorang dai menghiasi diri dengan keikhlasan dalam dakwahnya. Hendaknya dia senantiasa bertujuan mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya untuk mendapatkan apa yang Allah siapkan untuk hamba yang bertakwa, yaitu surga. Tidak akan sukses dakwah itu kecuali kalau lillah. Kalau semuanya untuk Allah Ta'ala. Baik ucapannya, perbuatannya, keinginannya, maksud dan tujuannya. Harus untuk Allah Ta'ala. Karena dakwah itu termasuk ibadah. Di mana syarat untuk diterimanya ibadah ada 2, ma'ruf ya. Itu apa? Ikhlas untuk Allah. Yang kedua adalah apa? Ittiba. Mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan banyak sekali nanti ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya keikhlasan dalam berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti Allah sebutkan di surat Hud ayat 51. Ya qaumi la as'alukum 'alai ajra. Wahai kaumku, aku tidak meminta upah. Ya. Atas apa? Atas dakwah yang aku lakukan. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Sesungguhnya upahku tidak lain ya dari yang telah menciptakan diriku. Ini ucapan Hud alaihissalam. Ya. Dan ini merupakan rincian dari apa? Surat Yusuf tadi. Kul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ya kan? Inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah. Jadi dakwah yang aku lakukan itu apa? Ilallah. Agar orang mentaati Allah, bukan mentaati diriku. Agar orang mengikuti Allah, bukan mengikuti diriku. Maka ada tanbih, ada peringatan di masail dalam kitab Tauhid. Ya, ketika ini masuk dalam bab apa? Dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Dibawakan ayat ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan di antara faedahnya apa? Tanbihun ala ikhlas. Peringatan tentang masalah keikhlasan. Kenapa? Karena banyak orang yang mengatakan aku berdakwah kepada Allah, tetapi kenyataannya dia mengajak kepada dirinya sendiri. Dia mengajak kepada kelompoknya. Nah, ini yang bahaya. Banyak orang tidak ikhlas dalam berdakwah. Banyak orang menginginkan popularitas, menginginkan kedudukan di hati manusia, menginginkan harta dari dakwah yang dilakukannya. Ini kan ngeri. Maka tadi Hud alaihissalam apa? Ma as'al ya qaumi la as'alukum 'alai ajra. Wahai kaumku, aku tidak meminta upah kepada kalian dari dakwah yang aku lakukan. Upahku dari Allah yang menciptakan diri. Juga Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan apa? La as'alukum 'alai ajra. Aku tidak meminta kepada kalian upah. Aku tidak meminta kepada kalian apa? Upah. Ya. Ini surat Asy-Syura ayat 23. Dari surat Hud 51. Ya. Dan keikhlasan ini sangat penting untuk kesuksesan dakwah. Orang kalau tidak ikhlas bisa sabar enggak kira-kira dalam berdakwah? Lah wong tujuannya itu cari pengikut kok buka kajian yang datang cuman 5. Pertemuan berikutnya malah tinggal 3. Tutup lah tak ini. Berapa? Tidak sesuai dengan target. Ya kan? Coba. Orang enggak bisa sabar. Juga nanti ketika orang tidak ikhlas, dakwahnya tuh rusak, betul-betul rusak. Kenapa? Dia akan mengatakan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya kan? Hak jadi batil, batil jadi hak. Sampai istilahnya apa? Muncul tuh, dai bayaran. Dai pesenan. Materinya bisa dipesen. Sehingga nanti ada ngawur sampai ada itu kemarin. Mereka menggunakan ayat-ayat Allah untuk membela partainya. Jadi nanti orang-orang dulu saja. Jadi orang-orang Golkar dulu ya, ketika kampanye mereka mengatakan laqad radhiyallahu 'anil ladzina yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridho kepada orang-orang yang berbaiat di bawah pohon. Bukan pohon beringin maksudnya. Ini karena enggak ikhlas sih permainan ayat. Nanti untuk mematahkan, menjelekkan kaumnya, menjelekkan lawan politiknya, innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah. Allah perintahkan kalian menyembelih banteng. Menyembelih sapi. Coba. Hah? Dulu ada partai yang lambangnya bintang. Wa bin najmi hum yahtadun. Maka dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Allah subhanahu. Ini karena apa? Tidak ikhlas dalam berdakwah sehingga mempermainkan ayat, rusak dakwah ini. Tujuannya apa? Dakwah ini. Ya. Maka hanya seorang dai betul-betul ingat bahwa tujuan dia berdakwah adalah apa? Memberi petunjuk kepada manusia agar mereka kembali mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Dia inginkan dengannya keridhaan Allah. Dia inginkan surga dari dakwah yang dia lakukan. Maka ketika hilang keikhlasan, rusak dakwah ini. Mungkin tidak hanya sisi harta, sisi pengikut enggak. Kadang apa? Eksistensi. Ada orang itu berdakwah sekedar untuk diakui. Ya, diakui keberadaannya. Bahwa kita juga bisa berdakwah. Oh, kita juga melakukan dakwah. Maka monggo ikhlas. Sehingga dengan ikhlas itu, masya Allah, dakwah itu jadi indah. Ketika ada dai lain, ada orang yang ikut berdakwah di daerahnya, wah senang ya, alhamdulillah, alhamdulillah ada yang membantu gitu loh. Tapi kalau tidak ikhlas, wah muncul pesaingnya, ada kompetitor baru ini di wilayah saya, wah, harus dimusuhi ini berarti, lawan ini. Allah, ya kan? Itu ketika seorang dai kehilangan apa? Keikhlasan. Ikhlas ini yang akan terus membangun semangat seorang dai dalam berdakwah. Kenapa? Surga, surga. Menjadikan orang bisa istiqomah dalam dakwah, surga. Orientasinya apa? Surga. Kalau orientasi duit? Orientasinya pengikut? Ya tadi, yang datang 5, 2, 3, tutup terus. Nah, ini lagi. Maka ada sekian banyak, subhanallah. Bagaimana para sahabat mereka rela menempuh jalan yang cukup berbahaya sekian hari hanya untuk menyampaikan Islam. Ada seorang syekh yang dia duduk di masjid selama 50 tahun sekedar untuk mengajari orang. Duduk di situ. Ada yang datang diajari, enggak ada yang selesai, enggak ada masalah. Dia istiqomah duduk selama 50 tahun di pojok masjid itu. Kalau enggak ada keikhlasan, bagaimana dia bisa bertahan istiqomah seperti itu? Ya kan? Jadi dakwah ini hitung-hitungannya bukan kalkulasi materi, bukan kalkulasi dunia. Ya. Ada juga sampai orang digelar dengan Syekhut Tahar, Syekh Wudu. Kenapa? Dia ini udah pekerjaannya nongkrong di tempat wudu. Beliau ini apa? Ngamati orang yang wudu. Kalau salah, dia benerkan. Diajari orang untuk wudu yang benar. Terus hanya itu aja lu kerja. Bisa bertahan sama kenapa? Keikhlasan. Dan memang kita pun bisa ngerasakan seorang yang ikhlas dalam berdakwah dengan tidak itu kerasa di kalangan matu itu sebetulnya terasa. Maka mari kita minta kepada Allah keikhlasan. Nah, ini bukan hal yang gampang. Bukan hal yang mudah untuk didapatkan keikhlasan itu. Banyak sekali ya cabang-cabang kesyirikan yang kadang menyelinap di hati kita. Nanti silakan baca di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Riya itu, yang namanya riya itu bukan sekedar pamer amal. Nanti ada riak dalam bicara. Ngomong itu bisa digoreng riak. Riak dalam penampilan. ya bentikiro zuhud, kelambinnya tambah-tambah. Jadi dia pakai itu cuma dikiru. Ya, nanti kalau melihat orang, dilihat orang, bibirnya bergerak-gerak supaya dikatakan sebagai orang yang suka berzikir. Nanti orangnya pergi ya, diam. Banyak seperti itu. Nah, monggo. Ya. Bahkan mungkin subhanallah, orang ketika dakwah, oh kalau pesertanya banyak semangat. Ya, peserta banyak semangat, menggebu-gebu. Tapi kalau pesertanya 2, 3, 5 itu aras-arasan, Pak. Sing ngomongnya aras-arasan. Ikhwan. Enggak semangat. Itu baik. Hendaknya orang itu sama. Yang datang 2, yang datang 3, yang datang banyak, semangatnya harus sama. Itu hanya didapatkan dari apa? Keikhlasan itu. Ya. Nah, fasilitas yang didapatkan sama itu enggak ya, tetap tidak merubah keadaan. Itulah ikhlas. Dalam kita. Maghrib jam berapa? Baik, mungkin sampai sini dulu ya. Persiapan sholat maghrib. Ya, nanti kita sambung. Ba'da sholat maghrib. InsyaAllah ta'ala. Ya, subhanallah hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sini ya? sini. Thank you.